السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita melanjutkan fikih. Sekarang Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang tidak bertuan atau tanah mati. Maknanya adalah Ihya'ul Mawat. Makna Ihya'ul Mawat adalah i'dadul ardil mayitati allati lam yusbaq ta'miruha wa tahyi'atuha wa ja'luha salihatan lilintifa'i biha fis sukna waz zar'i wa nahwi dzalika. Yang namanya Ihya'ul Mawat itu adalah menggarap, ya, menyiapkan tanah mati yang belum pernah sebelumnya dimakmurkan, digarap, dan waja'aluha salihatan intifa, dijadikan tanah tersebut layak untuk dimanfaatkan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk pertanian dan yang lainnya. Jadi di sini tanah yang mati tanah yang bukan milik siapapun, terus juga yang tidak pernah sebelumnya dimakmurkan oleh orang lain. Dia garap, dia olah tanah tersebut sehingga layak untuk dijadikan tempat tinggal atau pertanian. Itu namanya Ihya'ul Mawat. Dan itu di dalam Islam sangat dianjurkan. Dan Islam menjadikan bahwa orang yang pertama kali memakmurkannya, dia yang berhak untuk menjadi pemilik tanah tersebut. Jadi bukan sebagai hak menggarap, tapi hak memiliki. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya ardan mayitatan fahiya lahu." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu milik dia. Dalam hadis yang lain, "Man amara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha." Barang siapa memakmurkan tanah yang bukan milik siapapun, maka dia lebih berhak terhadapnya. Dalam hadis Bukhari. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man ahya ardan maytatan falahu fiha ajrun wa ma akalahu al-awafi fahuwa lahu sadaqah." Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka dia mendapatkan pahala di dalamnya, dan apa yang dimakan oleh binatang, tanaman yang dimakan oleh binatang, maka itu jadi sedekah bagi dia. Karena namanya burung atau ya banyak kan hewan-hewan yang makan dari tanaman yang ditanam oleh orang yang memiliki tanah tersebut, itu jadi sedekah. Rawahu An-Nasa'i. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man ahata haitan ala ardin fahiya lahu." Rawahu Abu Daud. Barang siapa membuat pagar, ya, memagari satu tanah, maka tanah itu milik dia. Maksudnya tanah yang tidak bertuan. Ada tanah kosong, terus dia pinggir-pinggirnya sih pagar apa aja. Yang penting pagar itu. Orang tahu bahwa ini adalah telah dikapling oleh seorang. Itu kaitan dengan Ihya'ul Mawat. Kemudian syurut Ihya'ul Mawat, syaratnya. Pertama, yusyaratu li'atibaril ardi mawatan an takuna ba'idatan anil umran hatta la takuna marfaqan min marafiqihi wa la yatawaqaw an takuna min marafiqihi wa yarji'u ilal urfi fi wa yurja'u ilal urfi fi ma'rifati mada al-bu'di anil umran. Disyaratkan pada Ihya'ul Mawat ini, si tanah yang tanah mawat ini adalah tanah yang jauh dari pemukiman. Tanah jauh dari pemukiman. Supaya tidak menjadi kan namanya pemukiman. Pasti ada tanah-tanah kosong yang menjadi bagian untuk seperti untuk aliran airnya, tempat pembuangan sampahnya. Itu tidak boleh dekat situ, harus jauh. harus jauh. Dan itu dikembalikan kepada uruf. Uruf kalau pemukiman, misalkan kalau jauh sama sekali emang tidak ada ladang di situ, berarti emang bukan milik siapapun. Di tengah hutan. Kemudian, apakah disyaratkan pada Ihya'ul Mawat ini izin hakim, izin penguasa, izin pemerintah atau tidak? Di sini para fuqaha bersepakat bahwa ihya al-ihya menghidupkan tanah yang mati itu adalah sababun lil milkiyah, adalah sebab untuk kepemilikan. Mereka sepakat. Akan tetapi mereka berselisih tentang syarat izin dari penguasa untuk menghidupkan tanah yang mati ini. Mayoritas ulama mengatakan innal ihya sababun lil milkiyati min ghairi ishtirati iznil hakim. Jadi menghidupkan penghidupan tanah yang mati ini merupakan sebab kepemilikan terhadap tanah tersebut tanpa disyaratkan adanya izin hakim. Berarti tidak usah datang kepada pemerintah muslim untuk minta izin. Famata ahyaha asbaha malikuha asbaha malikaha min ghairi iznin min al-hakim. Wa 'ala al-hakim an yusallima bihaqqihi idza rufi'a ilayhi al-amru indan nisa. Kapan saja dia menghidupkannya, maka dia tanah itu milik dia. Tanpa harus apa? Ada izin dari hakim. Dan wajib atas si hakim penguasa untuk menyerahkan tanah tersebut ketika terjadi pertikaian dengan orang lain. Umpamanya dia sudah menghidupkan, tiba-tiba padahal ini sudah jauh dari pemukiman, tidak ada tanda-tanda milik siapapun. Terus setelah dia garap, ada orang yang mengklaimnya. Tanpa ada bukti. Maka di sini hakim memutuskan buat orang yang tadi memakmurkannya tersebut. Tadi berdasarkan hadis, man ahya ardhan maitatan fahya lahu, barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu milik dia. Itu mayoritas ulama. Abu Hanifah mengatakan bahwa al-ihya sababun lil milkiyah. Walakin syartuha iznul hakim wa ikraruhu. Abu Hanifah mengatakan bahwa menghidupkan itu sebab kepemilikan. Tapi ada syaratnya, izin dan pengakuan penguasa. Di sini Imam Malik membedakan antara tanah yang dekat dengan pemukiman dengan tanah yang jauh dari pemukiman. Kalau yang jauh dari pemukiman tidak disyaratkan izin hakim. Kalau yang jauh. Nah, kalau yang dekat disyaratkan izin hakim. Kenapa? Karena yang dekat itu bisa jadi diperlukan untuk apa? Perluasan apa? Pemukiman atau untuk keperluan apa? Saluran pengairan dan seterusnya yang merupakan kebutuhan apa? Umum ya, lingkungan kan butuh tempat pembuangan sampah, butuh penampungan air dan seterusnya. Itu kaitan kaitan dengan sebab kepemilikan. Jadi ada tiga pendapat. Jumhur ulama mengatakan dengan menghidupkannya sudah menjadi miliknya tanpa izin hakim. Abu Hanifah mensyaratkan izin hakim. Imam Malik membedakan antara yang jauh dari pemukiman dengan yang dekat. Kemudian mata yasqutul haq, kapan hak ini gugur? Dalam arti orang sudah menghidupkan nih. Itu tidak otomatis selamanya bisa jadi milik dia kalau tidak digarap. Tapi bisa gugur kepemilikannya kapan? Di sini man amsaka ardhon wa 'allamaha bi 'alamin aw ahatahu bi haitin, siapa yang menghidupkan ya tanah, dia kasih apa pagar atau kasih patok tanda, summa lam yu'ammirha bi 'amalin, kemudian dia tidak menggarapnya, hanya ngasih apa patok aja sama tembok sama apa pagar, tapi enggak digarap, enggak diapa-apain. Saqata haqquhu ba'da salasi sinin. Maka haknya gugur setelah 3 tahun. Jadi 3 tahun tidak digarap, gugur. berdasarkan di sini Umar bin Khattab mengatakan di atas mimbar, man ahya ardhan maytatan fahiya lahu wa laysa li muhtajirin haqqun ba'da salasi sinin wa zalika anna rijalan kanu yahtajiruna minal ardi mimma la ya'malun. Umar mengatakan barang siapa menghidupkan tanah mati maka itu milik dia. Dan orang yang ngasih kapri, ngasih tanda, ngasih tembok, tidak punya hak setelah 3 tahun. 3 tahun tidak digarap, gugur haknya. Itu dikarenakan orang-orang, mereka hanya naruh patok gitu kan. Naruh patok di tanah kosong itu atau pembatas, terus mereka tidak menggarapnya. Jadi setelah 3 tahun, gugur. Kemudian sekarang orang menggarap tanah orang lain tanpa izin. Man ahya arda ghairihi duna ilmihi. Orang menggarap tanah orang lain tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya. Di sini yang menjadi keputusan Umar ibn Khattab dan Umar ibn Abdul Aziz, annahu idza amara al-mar'u ardan min al-aradi dhannan iyyaha min al-aradi as-saqitah ay ghayr al-mamlukah li ahadin thumma jaa rajulun akhar wa asbata annaha lahu khayyarahu fi amrihi imma an yastaridda min al-amir ardahu min ba'da an yu'addiya ilayhi ujrat amalihi au yuhila ilaihi haqqal milkiyah ba'da akhzi as-saman. Barang siapa memakmurkan tanah yang dia anggap itu tanah tak bertuan, kemudian datang tiba-tiba orang yang mengaku bahwa tanah itu milik dan dia memperlihatkan bukti kepemilikan, ada bukti itu, maka di sini orang tersebut diberikan pilihan. Pertama, orang yang datang kemudian yang mengklaim itu miliknya itu, dia mengambil kembali tanahnya dari orang yang makmurkan itu. Setelah apa? Setelah membayar kepada orang yang memakmurkan apa? Upah penggarapan. Umpamanya udah nanam apa? Padi umpamanya kan? Ya. Terus dikira tanah tak bertuan, terus dia garap apa nanam singkong, nanam apa sayuran. Di sini terus datang orang yang mengaku ini tanah saya dan ada buktinya, ada sertifikatnya atau ada saksi. Maka di sini orang ini dikasih pilihan. Pertama, mengambil tanah itu, mengambil kembali dari orang yang menggarap itu dengan syarat apa? Dia memberikan upah apa penggarapan. Berarti kan ya tadi tanaman singkong harus dibayar kan? Ya. Menyangkul kan harus bayar. Berarti dia menyerahkan apa membayar kepada orang yang memakmurkan senilai ya kira-kira kalau menggarap gitu habis berapa biayanya gitu kan. Itu pertama. Atau membalik namakan pada kita kan ya. Ya, mengalihkan kepemilikan kepada orang yang memakmurkannya setelah mengambil apa? Pembayaran tanah itu. Dihargai. Jadi bisa. Tadi bisa yang mengambil tanah ini orang yang emang mengklaim miliknya tapi dengan syarat apa membayar apa? Upah kerja. Atau dia mengambil pembayaran tanah. Berarti tanah diambil oleh si yang memakmurkan, tapi yang memakmurkan membayar harga tanah itu jadi milik dia gitu. Dalam hal ini Rasul mengatakan, "Man ahya ardan maytatan fahiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqqun." Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka itu milik dia. dan tidak ada hak bagi orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang menggarap tanpa izin. Ini kaitan, sebenarnya hadis ini kaitan dengan orang menanam pohon. Beda antara menanam tanaman dengan menanam pohon. Kalau tadi menanam tanaman kayak padi, jagung, itu kan apa, sayuran, itu kan. Itu apa tadi di apa suruh milih gitu kan, yang tadi pertama kan. Kalau seandainya nanam kurma nih, pohon kurma, kalau tadi jagung bisa dicabutin nggak, mati kan ya. Sekarang sawi dicabutin mati ya, padi dicabutin mati. Nah sekarang kalau nanamnya nanam mangga, kurma, di sini kalau yang sifatnya pohon, maka orang yang menanam di tanah orang itu, dia diperintahkan untuk mencabut pohonnya, dipindahin. Terus nggak ada upah apa-apa gitu. Nggak, karena nggak oleh saliirkin zalimin hakun. Terus kan nggak apa, kalau tadi kurma apa namanya sayuran kan kalau dicabutin apa nggak bisa ditanam lagi kan. Makanya tadi bisa jadi di tanahnya dibayar atau tanah diambil tapi dengan memberikan upah kerja. Tapi kalau sifatnya berbentuk apa, pohon nanam jati itu kan, cabutin jatinya. Jatinya kalau masih kecil kan, kalau udah gede ditebang kan bisa dimanfaatin jatinya sama yang punya jati itu. Kemudian iqta'ul ardi wal ma'adin wal miyah. Mengkapling tanah, barang tambang dan air. Yajuzu lil hakim al adil an yuqti'a ba'dal afradi minal ardil maytati ma damat hunaka maslahatun. Boleh bagi penguasa yang adil memberikan kapling tanah tak bertuan kepada seseorang. Kalau memang ada maslahatnya. Pokoknya ini gunung nih. Kan gak bertuan ya. Maksudnya bukan gunung lah. Apa yang sifatnya tidak kaitan dengan pengairan. Yang hutan itu kan. Si hakim apa memberikan kapling. Silakan kamu. Pokoknya apa. Kamu manah itu kan. Memanah. Sampai mana ujungnya. Itu. Udah, itu milik kamu. Boleh gitu. Boleh, itu mengkapling. Gitu. Zubair itu kan, dikasih kapling oleh Rasulullah. Dan Maris Ibn Umar, Aqta' Zubair khudra farasihi fa'ajra farasa hatta qoma summa roma bisawatihi. Dikasih apa, pokoknya jaraknya itu, si kuda suruh lari, sampai berhenti, terus dari situ apa melemparkan apa cemetinya itu kan, sejauh mana jatuh cemeti batasnya, berarti dari mulai dia lari sampai itu cemeti itu jatuh, itu dikasih kaplingnya gitu. Ya berarti kan ditunggangin kan, kan melemparin apa cemetinya, gimana melemparin kalau nggak ditunggangin gitu. Jadi boleh itu kan memberikan kapling itu, dan itu Rasulullah melakukannya kepada Zubair, kepada Alqamah ibnu Wa'il, juga para khulafa ar-rasyidin sudahnya. Di sini An-Wa'il ibn Hujrin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Rasulullah memberikan kapling kepadanya apa? Tanah di Hadramaut. Umpamanya atau kapling galian itu kan? Ya. Asik. Tambang, kapling galian pasir, dikasih kapling sekian, boleh aja gitu. Kalau tanah tadi kepemilikan, tapi kalau punya kapling galian, ya, pokoknya kamu sekian galian berarti kan bukan bukan tanah apa? Ya, bukan kepemilikan tapi ya hak hasilnya ini. Ya, tergantung dari akad dari imamnya itu. Jadi sekarang lagi ini umumnya kan orang menggali-gali gitu kan dikasih kapling kamu nih bagian kamu di sini sini sini itu pemberian kapling barang tambang boleh naz'ul ardi mimman la yu'ammiruha mencabut tanah dari orang yang tidak memakmurkannya. Wa innama yuqti'ul hakim min ajlil maslahah. Hakim penguasa ini memberikan kapling demi maslahat. Fa idza lam tatahaqqaq bi an lam yu'ammirha maniktu man aqta'a lahu wa lam yastasmirha fa innaha tunza'u minhu. Kalau maslahat ini tidak terrealisasi dan orang yang diberikan kapling itu tidak memakmurkannya dan tidak mengolahnya, maka dicabut kepemilikannya. Dalam hadis Amr ibn Shu'aib an Abihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqta'a li unasin min Muzainah au Juhayna ardhan falam yu'ammiruha faja'a qaumun fa'ammaruha fakhasamahum al-Juhayniyun au al-Muzainiyun ila Umar ibn Khattab faqala law kanat minni au min Abi Bakrin la radadtuha walakinnaha qati'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qala man kanat lahu ardun summa tarakaha salasa sinin falam yu'ammirha fa'ammaraha qaumun akharuna fahum ahaqqu biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kapling kepada orang-orang dari Muzainah atau Juhainah, kapling tanah, terus mereka tidak memakmurkannya, tidak menggarapnya. Kemudian datang orang-orang lain yang menggarapnya. Kemudian orang-orang Juhainiyun ini atau Muzainiyun itu mengadukan kepada Umar ibn Khattab. Wah ini tanah saya. Rasul yang mengasihnya kepada saya. Maka Umar mengatakan seandainya itu pengkaplingan dari saya atau dari Abu Bakar tentu saya apa berikan kepada orang yang memakmurkan yang berikutnya. Karena yang pertama tidak memakmurkannya. Tapi itu adalah pengkaplingan Rasulullah. Pengkaplingan yang Rasulullah berikan kepada orang-orang Juhainiyun atau Muzainiyun itu. Maka Umar tidak berani itu kan. Kemudian Umar mengatakan barang siapa punya tanah, dia menghidupkan tanah, terus tidak memakmurkannya, dia membiarkannya 3 tahun, tidak memakmurkannya, kemudian datang orang lain yang memakmurkannya, maka mereka lebih berhak. Jadi sini kisah ini, Rasulullah memberikan kapling kepada kaum dari Bani Muzainah atau Juhainah. Tapi tidak digarap tanah itu. Terus ada orang lain menggarapnya. Nah orang-orang Muzainah atau Juhainah ini mengadukan kepada Umar ibn Khattab, bahwa ini tanah kami. Kenapa digarap sama orang lain? Umar mengatakan, seandainya yang memberikan kapling kepada mereka, kepada Juhainah ini, saya atau Abu Bakar, tentu saya cabut. Cabut dari mereka, karena tidak memakmurkannya. Dan diberikan kepada yang memakmurkannya. Tapi karena ini adalah pengkaplingan dari Rasulullah, tidak berani Umar kan? Itu tidak boleh apa mencabut sesuatu yang telah diberikan Rasulullah. Terus Umar mengatakan hukum bahwa barang siapa menghidupkan tanah yang mati, terus dibiarkan 3 tahun tidak dihidupkan, terus datang orang lain menghidupkannya, maka mereka lebih berhak. Itu kaitan dengan Ihya Al-Mawat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.